Setelah gerimiskan ku tunggu segaris pelangi yang ku rindu. Itulah saat sepatinya janji kita. Setelah bulan-bulan beradu, mentari pula menyusul lalu. Itulah saat sepatinya janji kita. Manakan sama jika yang ku cinta andainya dinilaikan segala emas permata. Jikalau kau mengerti apa yang aku pikirkan, pastinya kau hargai kenangan kita berdua. Setelah gerimiskan ku tunggu segaris pelangi yang ku rindu. Itulah saat because